hangat dengan sejuk dan damai. Canda tawa, suka dan duka warnai hari-hari kita bersama. Rajutlah persahabatan, karena Allah semata, maka rahmatnya kan selalu tercurah. Sahabat bukan tentang siapa yang tak kau kenal, tapi ialah yang tak pernah meninggalkan. Ingatlah saat kau jatuh, tak berarti rapuh. Terus melangkah, kita akan meraih cita. Dari pagi cerah dan hari menyambut hangat dengan sejuk dan damai. Janda tawa, suka dan duka warnai hari-hari kita bersama. Rajutlah persahabatan, karena Allah semata, maka rahmatnya kan selalu tercurah. Terus melangkah, kita akan meraih.